ternyata gue mesti tugel ngene iki. Awan-awan menek kelopo tak putih lak cuma siji. Tadi prawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Lak tak temene. Iwak teri iwak keting gak kayu rabi. Nemu tolo jengking. Iku jalan iku nolak bunuh diri ya. Hormati aku ilang ya. Anak umur petung tahun sampai rolak tahun kudu sekolah belajar sing takoye soro setitik ojo nganti getun supaya besok gak nganti terno anak ayo direwangi iya sebab anak wajib belajar mulu akhir diwoso ojo nganti kesadar putra lan putri ojo ketinggalan sregep sinau nempo pelajaraya supaya gonjol ijazah lan pengalaman ampe so gampang golek penggal banjani anak direwangi re kata ya supaya anak uripe sempurna bergunakan bangsa Hey! Tambah suwe, tambah kuat, tambah gede. Kok suara itu buat anu? Apa rey? Umpanya nyambut gaya ini saben bengi gak tahu rey. Awan rekaman, bengi nok pentas. Hei suara ni ketang-ketang suara ni ki nututi. Tapi ambak nong ini panjer aku mau nampak ni. Aku mau tang-tang panjer juga api. Yo ni soteko, ni kaya soteko. Aku marai geger, aku di panjeri ambek kartol barang. Molo aku ni panjer, cuma utang onai selawi ewu. Gak panjer tapi utang akeh utangnya di bang panjer. Tapi gak apa-apa, aku sopo mlo aku kosan moto. Wah. Ini delok janggute gak pangling. Iki jarane sing jarani cak siblon iki. Ngene ben diceluk cak siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku celuk cak siblon iki. Iya, semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ado. Lho. Pernah kita ke luar negeri? Lho. Luar negeri ndi sak blontang? Lho, luar negeri ndi? Lah praja mulih ndi to luar negeri? Luar negeri nang nggone Amerika, nang nggone Inggris. Iya, mosok kabeh nang beratang. Aduh, teman. Tulah iya. Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wah, ya apa kene? Asale sekali bono anu niku. Bono apa ya? Bono duwe ta? Lho lah iya padha ambek aku. Ora mau. Bono bira sik kan. Hah? Bono bira. Aku bono selawe. Lho licike. Kok bono selawe kok licike? Kurang kendel ya? Iya, kurang kendel. Ada pernah bon biro? Gak, aku gak bon. Saiki aku... Oh iya, aku ngerti. Tapi saya pernah itu tekong ini luar kota. Iya. Gak gelem, bon-bon gak gelem. Gak. Aku ngerti gini. Gak gelem nih bon. Terus apa sih? Cuma utang kain. Lah siji mate ta. Iya, kon bare utang kan siji. Nek pon nak kon duwe, nek utang kan utang ka. Iya. Pira ta kae pisi ya tak agak nek penuh. Alah wong atase kaene. Nek sak kelambi ae lho. Lah sak kelambi anak penuh ta? Iya, yo ambek kelambi anak ku yo putuku tak rangkep ya. Oh, iku tak dini tak gebok iku. Lah yo cek mesti san mantep. Tapi saiki aku rada ono enak. Enak penuh nyambut gawe. Enak lho, tak pikir penuh. Terus sekolah penuh koyo ngono ya, saiki nyambut gawe nang gone apa nang gone kereta api. Iya, iya. Seneng aku. Lho, kabeh wong urip kudu supel. Iya. Tanpa supel, lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, hah? Apa sih supel? Lho supel e gak ero. Apa ya? Siapa sih supel? Bolongane. Supel gak ero are iki. Wah, wah goblok. Supel kan? Oh supel kok bolongan? Bolongan dia tekus. Bro, dia lagi kok? Ditutupi gombal. Iya. Iku lak supel tak? Ngawur. Apa? Iku sumpel. Sumpel, sumpel. Ya sumpel lah kok doae. Sumpel, baik sumpel lah kok doae tak? Maksudnya supel itu ya rat pergaulan. Iya, iya. Iya. Anjang sono. Kok udah gak tanam sono sih? Hah? Gak tanam sono. Kapa aku dipicu itu nih? Aku gak wani mrono mari kena jalune piye lho. Kok nyung buka rahasia to. Nah, enak kok nyambut gawe saiki nang ngene Alfred Abi ya. Iya wah bebas aku. Iya. Ngopo apa? Menemen apa nang nggonku? Ono kaya apa? Ya turu ono grepo apa lho. Kayak iya apa? Wong doyan gemuk. Kok pas doyan. Ojo ngrimu wong kereta api kok iki. Lah aku gak kerimu, tak takon lah. Pernah aku bagian apa nak kuno? Bagian tukang rem. Tak, lontang mung tukang rem ae sombong. Loh, melalui tes iku goblok. Tes apa? Loh, wong tukang rem lak kari ngumet no rem ngene ae. Loh, tapi nek keliru ngumet apa nek gak nelunjur ae. Oh, nelunjur apa ae? Loh. Ono ceper mlebu pasar lak akibat tukang rem. Seta, tapi ada sepur melibu pasar itu lho. Loh, saya ini sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apa nih gak ngecek ngomong pasar? Gak kono jalani kereta api lho. Jalani kereta api itu jalan gila ada rilis sih. Iya. Sama sore ini aku jangkau nang kasar sih. Lah, ini panjang stajunya tidak pasar. Tapi apa? Kon kok merubah? Rencananya kota Madia kono. Pak, upamanya saya ini ya. Kereta api melibu nang pasar. Terus apa gak ngamuk ngomong pasar? Iku terserah lah, yang mati apa lah nyamuk? Wong wis mati. Ya yang dagangannya rusak, mandek sedih. Iya. Sedih, tapi yang mati sakno ya. Iya. Enak no, nyambut jatuh kang rem ya. Iya, tapi aku ya. Barangnya gede. Barangnya gede, utang-utangannya ya mana. Kon balik nang bayaran. Loh. Bayaran ini ku jarang uman dengan ratu dulu. Kok jarang uman ya? Loh, ya kan ini. Wong sak durungnya wis tak bondi. Lah iku apa mung durung bayarane dusan dhisik. Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok iki. Maju. Wong golek utang iku maju ngene lho. Oh iya iya. Iku termasuk maju ya. Tapi aku kudu gak kerasa to. Lho, apa gak kerasa? Pernah dia tak kandani, utangnya bisa kayak gak kerasan. Lho gak sama ngono pernah itu. Tapi bulan ini kelak wis lunas ya. Lunas apa? Lunas tapi nonggone bayaran kono. Tapi pernah utang nonggone kantin. Yo kantin itu lah isok babalan lah ono. Iya tapi nonggone pas utang kain. Iya tapi kan diperhitung no. Perhitung no pernah pernah gak mlebu. Apa yang perhitung no? Yang gue lah isok dihancur. Wah kok itu. Wis gak koyo abang panci kok niku wis repot kok iki. Wah, abang panci. Abang panci disemayani sik kenek. Iya tapi abang panci. Ya apa sih? Ngene. Grafik pernah nyambut gawe kok. Kemajuane pancene yo Pak. Iya, enak iya, kan ya. Heeh, tapi ono sing tak kon kireni. Ya apa sih? Penyambut kaget-kaget enak kon kiren. Nek kuwi iso iku apa? Soale padha nyambute gawe. Iya. Bayarane adoh. Bayarannya kaya apa sih? Kondo Pak Sep itu dah. Terus. Pak Sep itu atasan penuh. Iya. Terus? Lah itu bayarannya gede. Nyambut gawe. Kasi nyambut gawe. Enteng. Ya enteng. Coba. Lah aku itu tukang ngerem ya. Kadang-kadang. Long dino ngerem. Iya. Ini long dino pijet aku. Gitu. Kesliu. Ngerem kesliu. Iya. Iya. Oh, tapi kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane barani gedhe. Nah, soalnya kan ngene. Iya. Tak cepi iki lho. Heeh. Apa sih penggaweane? Nyekel tempe cilik lho. Kok tempe apa sih punaku? Apa tedok? Te tempe kok. Wah, kena iku wis tak ngerti blas iku dudu tempe cak blontak. Apa itu? Iku arane sekep. Hah, sekep. Sekep iya. Kok iki jare sapa? Kok jare sapa? Kok jare sapa? Kok iso dites nduk kok iki. Lho yo gak tahu yo anu aku gak nyambut gawe kono. Iku arane sekep kok tempe ya, Bro. Tempe ku tempe sing gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe. Iya tapi bentuke lak kebreng ta. Ya wis tempe, tempe cek lego ati beno ya wis tempe. Sing tak enakno lak ngono ta. Iya. Tempe apa? Disekel. Sepur sak mono kae ndase ku. Iya. Didudi ngene mlaku. Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku. Lah iya. Padahal peno iku nyorong gerobak sak mono abote ku gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Lah padahal iku apa sih tempe? Jenjene teng kok nurut lah yo ndaya. Tapi ro peno. Apa? Penggaweane enteng, tapi tanggung jawabe soro peno. Berat. Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih? Oh, tes bare. Ya apa sih? Iku pamane ono kereta api teko Malang. Teko Malang? Ah, teko Surabaya. Heeh. Salah wes atau masuk salah rel. Iya. Terus tubuhan nggone tengah-tengah. Duer. Ha. Sing korban penumpang tak pirang-pirang. Heeh. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa? Ya Pak Sep, aku tadi mengikuti jilone sepur kono. Iya, lajeng cepet sapa? Kok gak delok sing cepet, tukang rem. Kok niku ya apa? Nek ana tukang rem. Iya. Ana pun aku dingerti wong tukang rem kan pengalaman. Iya. Nek ana sepur jange tubuhan nak mencolot to, mencolot. Iya nek ketepane mencolot iku manuk kali. Iya. Mencolot nek patokan. Konco ning ana konco. Sikile kiwir-kiwir. Ayo. Kuna iku. Iya, apa kabeh. Tapi ya tahu jape gak urung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki wong-wong awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iya. Iki lak jange narik arisan aku. Iya. Sing diomongi bagian prana-prana to. Arisan duwe utang kain. Lho iku termasuk bonapi ta awak dhewe. Bonapi ta apa bonapi? Wong ora iku nek gak arisan kurang kendele. Sing ngene ya Bondang, ya masalah nyambut gawe pro tukang kran ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah ku peno. Pak Sep iku anane iso dadi Sep ya. Ben sekolah. Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok. Apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolah anjir. Ya dudu ya. Lah lak dedek ta. Tapi tingkate sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolah. Aku teko TK. TK nanti to ta. Ayo. Ayo. Mari nanti kan nanti. Lho, maca kulayangan kabeh apa guys? Mari nang TK kok layang. Mari nang TK nang kelas 1. Hah? Nang gone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD mana? Ya SD. SD di mana? Lho. Kedian mana nang SD terus munggah nang ndi? Wis batas kok ngono tok. Wis lapo suwe-suwe. Cek jeneng e kon niku. Tapi wis larang teko SD ku ta. Larang teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Larane. Kurang 5 tahun ya. Kurang 5. Kurang setahun juga ada kelas 5. Oh, tapi kelas papat lerennya? Kelas papat, soalnya aku mencari sabak. Loh? Kok mencari, oh zaman biar itu diulang kan sabak ya? Iya. Kita ini nggak buku biar nggak sabak. Iya. Tadi penuh leren itu mulai mencari sabak. Iya, terus gak sekolah. Nah, itu apa cabang tangan? Ya, ketika tadi kan CC. Iya. Penuh teko SD hati gak nutup. Bapak Sep itu sekolah mulai SD. Iya, nang SMP, nang SMA. Terus ngelanjut. Sampai saya ini dadi Sep. Itu teko sekolah nih. Iya. Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa diputu umur 7 tahun sampai 12 tahun wajib sekolah kudu belajar. Iya, tapi besok nek gede iso kaya Pak Sep pun nyambut gawe nek gak soro barani gede. Lah ngono kabeh ku teko sekolah. Lah mangkane kok apa? Ya iki anak wis jange lulus iki. Iya. Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi. Loh perguruan tinggi? Iya. Kon iso ngutangi duit sampean. Kan bayar uang pangkal. Ngomong kaitannya aku dipercaya. Lah iya, kok kon niku apa kaitannya anakku sing lulusan iki jange tak sekolah nang gone perguruan tinggi lho. Apa eleke? Ya tapi slote karo utang dhuwit. Lah dikene bayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gunung ana. Lho. Tak etes lho. Etes kon niku. Lah kono sekolahno gak bondo dhuwit, as bondo dhewe. Lah kon mari apa ngono anakku sekolah iki. Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Anakku iki mancing bandar. Wong kabeh nggawa rejeki dhewe-dhewe. Kuwi ya aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah. Iya. Lah pantang kali utang ngono lak iki. Wah, utange aku son di duwe. Wah, repot. Loh, lah iki ana kartolo. Ngedum warisan cek rame ini. Warisan. Tang warisan hari ini. Warisan urusan nyekolah no anak. Ngene lho, kan lak mbek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Tapi belanja nono. Iki lanang kok bojot. Oke, blontang ini. Loh, dikira potongan poni ya. Ini gak delok babar bas. Mbok yo delok ndase. Panitia ngelakon iku. Siapa iki sapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Loh. Blangkon. Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune. Apa? Anu, iku mang lak ngekei penjelasan sampai aku. Enggak usah dikak penjelasan. Lah apa? Iki ratune ngekei penjelasan. Tetap ya, penjelasan. Lah kendina aku iso bu penerangan kon tak. Oh iya karo aku. Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe-duwe di sini di sini. Palapane nang duwit ae. Tak perlu maido. Kene ku wong nom. Iya ya. Wong tuwa dipaido ku percuma. Iki diarani wong nom manane karo wong tuwa. Iya, sepurane ae Tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo cilik. Kudu gawe benik. Dadi iki benik dari situ. Tepo sira, tepo awak. Sira iku apa? Awak. Wah, gak ecos. Iki goblok iki. Gak ecos, gak entos, gak ecos. Tepo sliro iku yo. Tepo iku tepak, sliro iku awak. Dadi awak iku awakmu iku tepak. Lho, tepak. Oh iya iya. Dadi ngontepno. Ngontepno. Ngontepno. Awak peno iku wis tepak. Durung lah, makane ditepo sliro no iki. Kok durung tepak. Tepakno awak ngongkon. Eh wis aja katik nggunem tepo sliro derek meratno mangkel ae. Peno kok gak pakan dinis dungan. Iya iya. Pakan dani, cara rame-rame. Apa? Pakan jenis saya dicekel, no. Cara rame-rame. Iya, mau bisa ini menit tak jubuk. Kondisi oleh pekoro aja nih. Tapi gimana tempat perai, tak? Iya, perai. Iya, apa? Sepurna ngindia itu jambir. Ayo, ngomong-ngomong. Sepurna ngindia? Iya. Iku takkan uang jodol markah, tak? Kok jodol markah, bayar, bayar? Aku gak ngurus itu ngindia. Loh iya, kena tukang rem, kan? Tukang rem. Kok tak pilih rem sampai teko India, kan? Ya, cek direm, kan? Kan ya ngawur, ini ngerem teko India. Teko kena kereta api ini mogol, kayak semuanya kena India. Apa nih, lak bingung aku? Ini meliputi Jatimur. Ini cak, ya. Ini aku ngerti, sak benda-benda yang beredek, mesti pakaiannya rotok licin, sepatunya. Kas kakian gak sandal, gak sepatuan. Iya, kas kaki, emangnya sembut, ah. Padahal cek terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin. Gak aku ngerti di kanan arek-arek cak blondang saiki kudu bengong. Wis saiki kono terang-terangan karo aku, soalnya wis ora kanca karo aku. Ngomong ae Kartolo. Lah nopo aku melok susah, ngono. Iya, aku iki kabeh kondo wong jene kanca. Iya, ya kondo kondo wis. Ngomong ngomong, ngomong apa wis tak rungokne. Lah nek ngomong wis ngomong apa tak rungokno. Lah iya ngomong apa aku? Lah kok aku ngomong apa tak rungokno. Aku kabeh ngomong kok ngomong to iki. Aku no kesulitan. Iya. Kesulitan apa ngomong sama Kartolo? Nek gak ngomong sama Kartolo ngomong sama aku padha ae. Kartolo aku lak kanca penuh. Lak penuh aku ya kanca. Kowe kanca kae gili ya. Sampai gede tetep kanca. Kanca padha ambek dulur. Lah mrene kanca padha ambek dulur iki ono apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca. Ran suarane sampai cilik. Suarane sampai sampai ngecokno suara manuk petik dia. Kok aja nih kan? Baca gini. Iya. Apa sih? Perbuatannya apa? Aku upamane omong-omong lah, bis. Iya. Omong ya. Upamane. Ngomong apa sih kan? Kena turun rapi deh. Turun. Eh apa kak rapi-rapi? Hah? Kok kak rapi-rapi apa? Iki rencanane aku iki ono sing tak karepno. Apa bebek nih cokran? Hah? Bebek nih cokran? Ya wis, ya wis. Bapak wis. Oh, pomong bebekmu gondol lah. Ini mana gondol apa dah barek ngingu toyo iku asale loro panas Mak dingu suwe-suwe lak ya anu ngene kekarepan iki lak ono arek wedok sopo arek sing gelek liwat nang ngarepe omake oh sing biasa rokrokan biru iku ha rokrokan biru dede oh rokiren rok sing ono sungune ha iku lak wedok sipat ya. Ada wedo. Ada lencir. Iya. Iku anak basman. Tini ku jenenge. Tini. Kastini. Iya, kastini. Coba. Kastini. Titik Su. Dudu. Arek-arek kok nyeluk Su. Su ku adike. Oh, iku adike. Adike sing dune kadine adike Sutini. Sutine apik ndi bareng bebekmu? Hah? Apik ndi ambek bebekmu? Oh. Yo, ayo bebekku titik. Karena ku nek Sutine sudah tak rapi, bebekmu tak wayu ya. Oh, ya sudah. Wis, anak Basman Arabin. Eh, anak Basman itu tolong apa jaluk. Pokoknya puno karo aku rumah sana, wis tak? Pak Neko Doyo. Iya. Puno dati maten. Wis, sojok khawatir. Ngulak anak dia ya. Soalnya mau ngedel urip kui, ya saya ikilah kuno oma. Biasa kan oma kui, nang Sumbawa, nang Jakarta, nang kirim sapi ya dia. Wong aku belantik kok, mesti darah belantik kau yang aku ini gak terbatas kau sapi cokai. Ngedelok musim-musiman, usum kebu ya kulak kebu, usum sapi ya kulak sapi. Sing lucu mana iki, jaluan ini. Lamongan ini melek kucing. Ya apa? Masih kucing tak belantik. Semulun manuripku mapan ayam wis. Iki urip sepisan sugih iki koyo ngene, durung urip ping pindho. Eh, alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pomane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudo, sampe dudeh. Dudo gak duwe bojo, ya koyo aku iki tapi anakku. Minang kok ganti di bojoku. Waduh, arek ngertine ya apa arek iku. Wes, sing mang metu mang jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh, sanane tuku, nanu tuku ya rujak. Pak. Heh. Lho. Dungaran kok wis wungu. Oh, oh kana bapak gak wungu lorek nak. Model tok kono niki. Kaya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah, iya, ayo ayo ayo. Gak, gak dahar nak. Njegelak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model iki sapa kon niku? Lho, ya apa sih? Anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajani wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, kaya kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Dungaren wis lungguh ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jane iki fitnah ta, Pak? Tuh antuni ganti iki kok iki dudu sapa kok iki di. Bapak ganti busana, sini ini Pak Sono ngerti ya. Kok pandi lambi Pak. Lah iki lambi menteni kok niki mang bapak iki mang kok. Oh iya, lah iki apa tak lene. Oh lah bungkusan. Rujak irung. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Wih, kurang ajar kan mulai. Nah, ini jaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak. Ngono. Cingur iku kasar, Pak. Oh, jalusno. Jalusno ya. Irung ya. Irung. Nek kono aku jalus. Wah, kok iki opo ini? Lah iki, Pak. Kono ku nek masalah wong kok iso masak. Ya ta? Belajar nek kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe cocok jajan enak kono iku nak. Loh, gak apa-apa, gak pak duwe akeh. Masih akeh kono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi kok, Pak? Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Ojo komentar gak senerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Loh. Pemot ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku njajan gethuk lindri sing putu. Sing sembarang kon kok. Lha apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ono batas sih kon niku jajan ayo apa kon niku. Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Gak, Pak. Les yang. Les. Les. Les yo les, ya. Terus sama leso. Ya enggak, Pak. Sepos aku kepengin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit geger gua kena. Jahit tapak kena, jahit mainan tembok yo kena ngono lho. Pak, aku pinang modus lho, Pak. Oh, modus. Iya. Wah, enak nang modus iku, Nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen awis rumah tangga, gak sampe jahitno. Ya pakaian arek-arek jahit dhewe. Oh, iya ya. Pakaian bapak. Iya, iya, iya. Kayak bapak pakaian iki gedhen iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Engko cilikno terus ae. Terus gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan riyadin. Iya. Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Laris penjahit iku. Ngotakno. Wis kono bapak masak-masak nang kono. Ngotakno. Lah iki rujake. Eh, rujake. Masak lho bapak piro iki, Nak? Abang loro. Mestinan iki kok loro. Wes nanti dahar. Wah. Dahar. Dene iki model-model dene iki blandek. Wes semuarek kok. Tapi gak dadi apa. Anak wis itu ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo. Waduh. Masyaallah. Wong kancane kok dimonggo-monggono. Lho. Sopo iki? Angkruk. Ojo model-model kon niku. Ajakno lho, kok coba ngeling ambil aku, Bas? Lho, oh, Sapira. Macam ngeling-ngeling jenenge wong ta. Ya, jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli? Ini, biyen kan kalau lahirku kan di Jogja. Oh, iya, iya, iya. Di Jogja gak kerasan, terus pindah di Surabaya. Iya, iya, iya. Padahal di Surabaya ku nyewa, aku lho saya ngelak pindah mana tadi. Lho, gak mau jenengmu sing asli apa jenengmu? Nah, ini emak itu ngelak temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas. Iya lamuk tok. Nek iso nggon ono tangan tak dugune. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu. Lah ya iku apa nek udan niku banjir, Bas. Oh iya ngene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa. Aku lak golek kontrakan sing setahun. Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Lho takon jeneng ada kontrak banjir. Jenengmu lho sapa dublek. Oh takon jeneng. Iya. Ya Sapari. Oh Sapari. Lah saiki omahmu ndi? Omong sampe ngelek gitu. Gak ngono omahmu ndi? Hah? Omahmu ndi? Apa? Omahmu. Oh mata? Iya. Loh iya, aku gak ono niat training kan gak tujuh rene. Omamu lawas ya? Omamu lawas nanti? Loh padahal aku wingi mikir. Lah iya? Kapan aku dalamnya Baseman? Takun omamu lawas nanti gendeng goblok. Omamu, oh mata? Iya omam. Loh alas takun omam? Iya. Iku biasa ada Duku Kupang. Oh Duku Kupang? Iya. Iya iya. Lah kan rene memang ada gaini tak? Nah kalau gak ini apa aku ini? Nggak mau nganggur, Bas. Lah iya. Iya, apa itu lo nempel? Nempel apa? Patik. Are kurang ajar tambah. Lho, aku ngomong apa sih? Ngono kok guyonan. Penolak nandur kembang pati Anda. Iya. Lah iki ana wong lara mata jange tak tukokno kembang patian ngono. Loto niku mandi kenambani. Iya, tapi lah padha nempel pati barang iku. Lah ya kembang patian iki. Kembang patian. Heeh. Iya iya iya. Aku rene jange ngomong mbek penot cicik, Mas. Iya, sak kakek. Ya. Lah gak cicik ae. Ana ngomong kok dibatesi. Lho gak ngono waktune lho aku budal. Oh, nang ndi? Nang Bali nang Sumbawa nang Jakarta bareng. Oh, nang Bali. Lho. Iya, nang Lamongan ngurus kucinge apa? Blantik. Blantik iki. Oh, ya sapa-apa menyang dong nyambut gawe niku dhewe-dhewe. Kudu. Iya. Terus aku jane iki lho, njaluk anak peno. Hah? Njaluk anak peno. Bagusen aku. Iya. Aku anakku gak ganteng ta? Anakmu iku aku njaluk-njaluk iku. Lah maksudnya njaluk ya apa? Ya kon pek ngono. Lho, alah rek kon wis tuwa gak ngerti. Podo gede ini. Oh, tak jalan aku tak lamar. Oh, ngelamar. Ngelamar. Ngelamar. Tapi ini aku kalau ini memang cekak cingkrangnya. Cekak cukupi. Ya, cekak cukupi ngelamar anakku. Lah, aku nolainya siapa? Loh, ya kata lalu liya, ya aku dewe. Ya, saya cakap nyambut gawe enak. Nanti? Iku apa bagian itu loh, tanah. Oh, jual beli tanah. Ya. Oh, lah apa? Ya, ya. Peduk bagian peduk. Opori bagian keduk ri. Tapi tak gawe borongan ta. Masalah keduk opo. Lho keduk tanah iki lho ngurung-ngurung mambutna tanah. Iya iya iya iya. Iya, aku tadi mantu peno kan enak. Oh, durung karuan iki. Lho, peno kan warek lemah nggo. Lah apa kok ngoni-ngoni lemah? Kok jan cacing ta opo? Tapi mana mau peno jeglong-jeglong ini iki? Ba jeglong bantek kan urusan aku iki omah anyar iki. Wis, saiki kon tompo nanggak nek gak kon tompo tak banting lho kon. Masalah iki yo opo arek iki? Kon iku ngurusi kon iku ri. Ngene lho ya. Wong nglamar iku sing ramah-tamah, sing sopan. Lah wong iya, ya tanding kanca, Pak. Masih kanca-kanca tapi Mas ada ketimuran gonono. Aja ngawur kaya ngono iku gak oleh. Lah iki mrene mang adat barat ngono ta? Ya enggak ya, Wan. Ya enggak. Aku ya wong Jawa, Bas. Lah sapa ngaran kono wong Dayak? Ngawur ae tak ngono. Ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur piar-piur. Kau itu ngomong apa kau ni? Makan radio gerak gerak gerak gerak. Kau nak apa gerak gerak gerak? Konsert naik patekmu. Kata terima ni, wang kurang ajar ni. Guyon guyon. Oh guyon mu nyangkel lagi, kau guyon mu kok? Ini dia. Nek panjang kau ni, kau ngarap no anakku. Iya. Ya mak apa ae, arek iki sik les. Heh, sik les. Les apa nyekolah anak e gak tutup kae les. Gak tutup ya opo sik niku. Wong arek wis lho, oleh ta gak oleh. Ojo iki, meneh-meneh ae, arek sik mudun. Oh iya. Cekake peneng ilang ngenyek aku sampe aku. Gak ngenyek, lho apa sih gak ilok ah. Ngerti aku wong elek, Bas. Tapi kok aja nyia-nyia wong elek. Oh, aduh, aduh, aduh. Masalah. Bengosmu anjok sisi bengosmu. Kawangan, ni wong arep wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta? Gak sih. Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno. Ya enggak yo. Ah, ya cuma yo yo apa maneh ngene iki. Aku gagel padha oleh merotu. Gagel ngene, melamali. Lah enak ta nek oleh tim-timan gak wong ado. Seneng tak jak lho. Jare keduk lemah saiki gagel. Lho. Kok iku yo apa ri? Nek awan keduk lemah. Iya iya, sik temen nek gagel. Ngene lho ya. Nek pancen kon ngarepno si Kastini, iya. Saya Kastini aku gak gelem lakon sama mama di sini, itu ada pendidikan. Iya, bisa apa-apa, bisa ini kayak tampiin, men-men aku yang ngelamar tombol ini. Iya, gampang lah, rong tahun Kastini ya, Pak. Sedang mati. Oh, sedang mati, sedang mati. Ya, tak balik. Ngomong-ngomong, sedang mati. Tak balik, Pak. Ubin, ubin, cik, ubin. Itu umbi apa nih, kau? Tak ada, ya, wis. Ya, beri, cik, nemen nih, kan, itu. Itu duit, Pak. Hah? Jadi duit. Lalu, duit, belantik, kak duit. Nah, ya, aku tangan, kita mulai. Oh, gak bisa. Oh, ya, aku ngelamar anakku. Wah, tangannya kelawubuk. Raihnya kaya... Loh, kaya gelibetnya uang. Loh, bulan di uang. Ini mati siapa ini? Loh, tak pas. Pak, kalau ingitan burinnya lawang. Kartolo. Lah, apa sih ingitan ini? Nanti bang burinnya lawang lah orang Singosari dah. Nggak sama siapa Singosari. Loh, nggak ada guyon ini, saya nggak tahu betul. Lihat, gimana kan ini? Loh, ya, anak kaya ini. Ya, takkan seger kewarasan penuh. Ya, oleh setengah istumu. Aku sakit suara. Siapa sih Mas Tony? Eh? Mas Tony siapa? Aku lu sakit waras oleh pengestumu lu. Kak gak tau mengestoni penuh. Mengestoni ya sih kan aku. Oleh pendungamu aku waras. Oh didungak no. Balik aja yang cak. Iya iya iya. Jadi pernah itu dagang sembarang. Lu belantik ya? Belantik sapi. Sapi, wedus. Keper. Apa keper? Belantik keper. Keper itu apa keper? Keboy lu. Waduh keboy keper. Itu bosa cekon di kan aku lo. Kono. Dengar kok gak nang luar? Hah? Gak meneh nang Sumbawa ke Bali. Dibuang ta? Lu dibuang ya sih. Urusan sapi lho, atakno. Lho lah apa sapi kandang nang Sumbawa? Aku lak Bali, kula Jakarta kono lho. Nanu. Sapi sapi apa? Lho, ya sapi apa ya? Sapi Bligon, sapi Jawi, sapi Presi, sapi Blendingen. Model model sapi lho. Oh iya, waduh gambare putune mapi. Oh iya. Iki sing digepuki wong. Sing waktu digepuki ndok pas iki, sudah siap, lupa apa kan itu? Simpan tu pernah? Lalu titik apa? Sudah tak nong foto nong. Kaya ya? Kaya kok tak kan itu? Oh kembali tu kan? Kembali siapa kembali? Buat kan itu? Iki foto zaman pecah revolusi biasa ni kalau. Oh zaman ni perang-perang biasa ni kalau. Iya, tu kan ni. Hah? Ya sudah banyak ini. Iki nostalgia. Nostalgia. Nostalgia. Ya. Iki mang kembangannya omong jani aku nak perlu ni. Oh iya iya terus terus. Aku mrene mang apa ini ngelamar? Oh. Lah iki putune juraganku. Oh, iki ta? Iya. Lho lah sing iki kuku, sing iki lho. Lah kon gegem ngono, kuku. Sing iki lho. Oh, dadi kon ngene ngelamar. Ngelamar lah iki putune juraganku, ngono lho. Aduh. Kok ora peni wis tak gak niku lho sak. Ya ya ya ya wis. Kok yo yo diterima ta enggak kok yo yo. Ya diterima. Kok nomor yo yo mburi gagal, kok arek gak gelem nang ngono. Lho gak cai wae apa jare aku ta. Ojo nggae kacau lho. Enggak. Nah iya. Nanti kon tangan tok ngene kon. Lho la iki lak tas ah. Oh iya iya ya wis. Melek ta jek merem ae. Sane sopur dek nang. Sane sopur jadi bibit wene. Kok ngawak peceh adakno. Dadi iki malam Minggu ngarak. Malam Minggu ben iki. Iya, ngarak teko dhuwur ya. Ya terus. Teko dhuwur no bobolan teko genteng. Gak ngono iku ngarak dadi telbokno iku. Lho gak ngono iku jalukan. Oh, jalukan. Iya. Ngarak teko dhuwur. Iya. Nisor, nisor. Wah, mayon dorek macam mana? Kak Pak biasa. Nah, biasa. Ya biasa sih. Sampai pas suri manten tekok. Ya, ya, ya, ya, ya wes. Tadi iki aku rene iki ngelamar, lagi putu ni jerakanku. Ya, ya. Kon sih makan batu agung kon kan? Gak ngale cak. Ngale nanti. Ngale nang balung bendo. Kalau balung bendo. Oh, kalau eh, sesuatu itu. Balu bedol ame sapa? Ora ono. Ame tunggal. Ame tunggal, ame jejere. Lah yo mikan tunggal balu bedol kono. Iya, iya, iya. Ya ya ya. Dadi malam Minggu jam 4 mandek kok ya. Ya ya ya. Iki sembarang ono nduk tas iki. Oh, ya ya ya. Apa ya tas iki? Ya sembarang yo, kotang cewek cikalan gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa? Iku syarat. Oh, syarat ya ya ya. Mene dikirim. Iya iya iya. Damen. Yo, lah apa damen iki? Perkula apa damen damen iki lho, Lok. Lho kang gua pek nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lah ono gontoke ya. Ono gontoke ya ya ya. Iya. Iya model lu balu bendol ngono. Ono gontoke ya rene. Yo tolong kanca dhewe. Iya iya iya. Lakoni Tarzan Filipina yang apik. Oh, iya iya iya. Heeh. Dadi padung matane aku mung kula ande. Ya ya ya ya. Wah, tetep Pak rek. Nini, pas ini. Ini metu sak utara nak. Sini ana. Oleh rezeki. Oh, ana arisan ya? Arisan sapa kata melu arisan. Lah rezeki apa, Pak? Ono wong lamar ini. Oh, yang lamar aku. Iya, mesti ya. Wis tak trimo lamarane. Masak lagi lho, Blon. Lho. Apa iki? Butone, delok butone. Oh, ganteng, Pak. Lho, wis bapak gak ngrugekne kok nak ya. Oh, pinter oleh mantu. Saiki toto-toto nduk jero kulo nak ya. Iya, Pak. Lambe nang arah kemanten. Golane tukang rias sing apik, Pak. Iya, ayo ayo ayo. Tak turu ae. Turu. Kemanten iki. Lha mbok maca-maca cek selamat. Jalane kemanten iki cek selamat. Terus sampeyan kemanten. Iki sing repot. Lho iki. Lho iki jare njaluk tuntunan, Cak. Lho, ya apa ngene iki? Bisa njaluk tuntunan manuk gemuk 200. Bisa ndaleng ta? Ya apa? Manuk gemuk. Iya. Iya. Lah sampe nduk ndi manuk gemuk? Nek ndoke iso aku, nek manuk e repot e. Manuk gemuk. Kok adil kan menjanjali itu? Kalau doro apa? Gak bisa tak? Doro gak bisa, kok gampang kancak pono. Daris, tak? Rabutnya daris. Daris? Lo itu daris kayak kulu mantene. Tadi, oh, timbangannya daris lah, cok kok belum. Wah, wis kodi ku. Oh, ini nyarek kemantan, tak medeni kemantan. Gak. Iku lo apa? Kayak jamang. Iya, jamang. Jamang, iya. Lekano jamang, jamong. Jamin ya apa jamin? Jamin. Ojo jamong barang rek. Nah, iki sing penting ya pakaian. Wah, pakaian iki ya cara cara iku mang guyon gak, manuk gemuk gak kan. Enggak ana sih. Masuk akal ya. Nah, iki lak gawe loro pangkon barang. Iya, loro pangkon. Sing loro sapa? Sing loro ya sing ndok rumah sakit. Loro pangkon gak ngerti. Mondong jago lho. Mondong jago. Jago iku lanang ta wedok? Hah? Jago. Jago iku ndindho lanang. Kan sing koyo biasane aku ambek safari iki lho. Oh iya iya iya iya. Lah nek perkara iku nggo pakeane. Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah ngono. Entar iki tak silino nek tubanan ngono. Lah nang anu nek. Lah iki soalé rodone kan rusak saiki. Dadi prei jarane ngono lho. Dadi iki ditumpak napa? Pakaian jaran. Lah lho. Pakaian iki numpak sih. Akan ditandu ae ya. Kok tuwa kemanten ditandu. Iki lha pondok kemanten. Iki neh, iki cara Jawa Tengah neng enceng. Iya Jawa Tengah. Ini gampang wis. Iya. Tak gaduhe cewek-cewek. Elek-elek. Gaduhe. Wah, cewek mbok kowe wis. Kasile nang iya. Ya, si api tak ya. Gak api-api ketok ya api cuma yo tisian. Iya. Gak apa-apa. Lah nek gak abet tok ae kok. Lah nek gak ndodok lan nyangkem kodho. Kok niku ya apa sih? Ya galaknya sing lumrah ngene lho. Dah. Dah sapa? Pakmu. Eh, dah sapa mu? Pakmu gede. Gede sih. Digecor ya apa gak gede ya. Tangan ditekuk jero. Heeh, iso sih. Terus saiki awak. Ah, lah lempeng iki. Ah, lempeng iki ditekuk ngarep. Tarik teko mburi. Set. Ngarep pas. Iya. Lah nek ditilak teko mburi. Tarik. Mburi dek kemanten. Apa? Tarik tambang. Aduh, kok seneng je tadi. Tarik, belangkon ya? Belangkon, Pak Jo, Pak Jo. Ah, belangkonnya Pak Jo, wes. Cukupan? Iya. Pak Jo gede, rek. Kayak caranya sedang, kok iso. Nutupi moto, goblok. Apa ini apa? Ini seneng ini apa? Senengnya anak kemantan gelasap, itu nih, kok. Ditarik ngamburi. Gak, gampang. Ditarik ngamburi. Boleh ditarik. Kae sare, nek sare lare-lare. Heeh. Sesak gegeden. Heeh. Mburi diganjel undi-undi, pas wis. Kok jadi gegeden blangkon. Lho lha ya blangkone diganjel undi-undi mburine. Iya. Heeh, kemanten ngarak. Ya kate undi-undi tengi. Kon seneng ana kemanten blekekan. Enggak lho, nggo jajar. Nggo jajar. Iya. Iya. Gak kenek, semut ambu guri-guri. Iya, semut merambat nang cita. Kok gak seneng ini orang kemantan jika dirubung semut? Terus gak apa kalau pakaian kemantan tak seneng Cak Misdi? Iya, Cak Misdi. Iya, itu kata yo kenal pada aku. Oleh jemput no karo mabuk. Jadi kok jemput saat tiba. Iya, bahiru. Wah, gombal. Iya, apa itu kok juga ya? Iya. Aduh, suara sekairek pada tenis. Wah, kok diku. Iki lak mantan kudu putih ya. Mantan mangkaan ya ya apa? Ya apa? Diatur supaya ya apa? Apa kudu dicet gak iso ilang. Dicet lho, mek separo ae. Gak apa-apa, masih dicet gak apa-apa. Lho, gosoke engko barek bensin. Bensin lan bensin ditututi korek. Tadi anoman lah. Lah iya, wong atas sing ngene. Sing ngiring-ngiring wong pira iki iki. Kuwi mau tak warah. Sopo ae, sopo ae. Wis wadah ngiring-ngiring mang, tapi ngomongi ngene, aku nek ngiring-ngiring saiki gak iso gak syukuran. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Tapi ngenteni buyare bal-balan. Yo ampe-ampe nduk ngarepe lapak. Ya iya wis aku nang. Gak kuwi mlebe kemantan jambe lho. Hah? Tengah 5. Tengah 5. Tengah 5 apa iku? Sore. Sore. Lho, oh sore lah. Iya, iya tepat. Bal-balan buyar. Kena langsung wong metu ana tengah. Ana tengah bener weh. Rombol-rombol wis duwel-duwel wong nontok weh. Iya. Teko kono sedeng metel. Lho kok metel aku? Lah apa diumbek-umbek wong akeh. Lho, ana tengah bener. Lah kemanten iku wong nontok bal iku lak padha mek ngiring no. Iya, iya. Lho, kendaraane. Slender teko. Ngarep slender dhisik. Dadi cek kanggo ndadani embonge. Wah, kok dhewe ya. Loh, iki kanggo kejutan. Kejutan mesti kejutan enggak cek slender. Kok kanggo nyimpangno kuwi lho kendaraan. Ya ndi ya sedan ngene lho. Ya sedan. Saiki ngareke mlebu jalukan teke. Mlebu terus ditutno petik cilik-cilik. Pira kae? Kudu golek 50. Seketnya gampang. Sini cili-cili. Ya, nah, pitik ini cili-cili seket. Iya. Diliwat sana dari kemantan. Kayak gaan. Kau ini gila jenisnya. Mula soro ayam kau ini balik. Pak, jalan loro pangkon ini apa? Jaguan. Iya. Ya? Udah lah. Loh, ini jurnal dikalu. Celorit. Wah, kok turut kan itu? Aduh, celorit. Apa? Aduh, kembang turi. Wisisan. Aduh, kemantan situ aja. Aduh, aduh. Sarannya nyambut gendok. Sepur ya, saya ini ditumpaknya sepur ya mantan ini. Wah, itu gerobaknya. Itu omak mantan kata, aku donok rini. Jadi itu mantannya. Ayo, budak. Cok kuatir pilih ni bapak pasti ganteng, gagah. Oh, tak nak kau ni kure, petai kancah bus ngelumpuk apa begini kok? Pak rutuk rutuk. Baik kok, kemana tu kau? Oh, mas. Masalah iki kemanten ta Kang Luk iki pengiringe sing 600 mulya dhisik ya gak kamut nggone iki kemanten ta wewe gombel iki teng teng tung tung teng teng tung teng teng iki masalah nggih nggih tadi iki kemantene oh lho ngene iki nggih ngangge masalah anu ini nih mantan ini cucu pak apa fotone ganteng iki malah kok iwak paus. Salah. Niki lho pare. Niki iki kemantene. Lah napa sih? Sopo, Bang? Napa? Slope kok. Ayo slope. Yo, Pak. Janggut kok salah pinggian janggutku. Masalah yo pore. Ngomong, mantan ngomong. Ngomong, aja peneng mantan bedok. Iki maro kuwa iki. Dadi mantan kok geget ta. Geget ae. Gak dilogoro dicatet terus. Tok kan. Wis iki genahe kon niku nek ngono. Anu katol nggih katol Mang. Loh, apa ya? Kon niku aku niku kon lho. Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen? Kok lak ngomong ta? Kulo ngelamar anak sampean, niki foto ni jeragan kulo. Lah aku rene lak ngelamar ya. Lah iki foto ni jeraganku. Lah iya iki foto ni jeraganku. Lah mantan. Mantan iki mantan. Ya iki wong aku ngelamar no blondang. Lah iki. Oh, ngawur. Kon iku iki bojone mu tetekno. Lah terus iki apa iki? Bojo. Mantan iki gak ngomong blas iki lho. Bun, lho Kartolo lho, kok keren. Apa? Apa? Blondang rene ta? Iya, aku mantan. Eh, bojo peno mati, Pak. Oh, ya. Tapi mati. Oh, cek aku dah. Halo mulai. Hah? Ayo mulai. Urusin dia ya. Aku tak urus sang Cina mah, Jo. Hahaha.